بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول جل ثناؤه في تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. إخواني في دين رحيمني ورحيمكم الله، الحمد لله نحمد ونشكره، segala puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita taufik untuk bisa berjumpa kembali setelah sekian lama kita berpisah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali bisa mengumpulkan kita di majelis ini di suasana yang baru, yang mana fabarakallahu fikum di antara kenikmatan yang besar adalah alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus mengumpulkan kita berada di atas al-haq, berada di atas al-kitab wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah-tengah manusia yang sedikit sekali bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang besar ini. Kalau kita telik, kita tengok di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan manusia mayoritas mereka dalam keadaan bangkrut, dalam keadaan merugi. Oleh karena itu tema yang kita ambil di dalam kesempatan ini, janganlah kita menjadi manusia yang bangkrut. Allah Subhanahu wa taala telah mengkabarkan, demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkabarkan bahwasanya manusia betul-betul dalam keadaan bangkrut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bi as-sabr. Unduru, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi masa Innal insana lafi khusrin. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ta'kid. Pertama dengan sumpah, kedua dengan inna, kemudian dengan lam. Sungguh-sungguh manusia betul-betul dalam keadaan bangkrut, dalam keadaan merugi. Ini disebutkan secara umum atau mayoritas manusia dalam keadaan seperti ini keadaannya. Ilal ladzina amanu wa amilus solihat. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengecualikan. Ternyata di sana ada minoritas. Dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak bangkrut. Siapakah mereka yang tidak bangkrut? Illa alladzina amanu. Yaitu orang-orang yang beriman. Orang-orang yang yakin dan percaya. Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya orang yang beriman, tidaklah seorang itu beriman kecuali dibangun di atas ilmu. Gak mungkin. Ya. Anda percaya atau beriman bahwasanya tembok itu keras kalau belum punya ilmunya tentang tembok. Ya. Antum percaya tembok ini keras? Ah, gak percaya. Coba benturkan kepalamu. Ya. Iya, keras. Percaya sekarang? Iya. Setelah berilmu baru percaya. Artinya tidaklah iman itu tumbuh kecuali dibangun di atas ilmu. Makanya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab beristidlal, berdalil dengan ayat ini. Wajibnya berilmu dengan surat Al-Asr. Kemudian wa'amilus solihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Disebutkan amal soleh setelah ilmu, setelah iman, karena apa? Melazimkan. Udah beriman, otomatis konsekuensi dari iman harus diamalkan. Percaya, yakin, beriman kepada Allah, tapi gak mau sholat, gak mau ibadah kepada Allah. Berarti apa? Imannya cuma pernyataan belaka. Parlente orang Ambon bilang, dusta, ngelomboni. Ya. Sehingga fabaraka wa fikum ini, orang-orang yang tidak bangkrut disifati oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah mereka yang beriman, yaitu berilmu, bertalabul ilm, mendalami ilmu agama, kemudian wa'amil salihah, diiringi dengan amalan soleh. Kemudian watawasobil haq, watawasobi as-sabar. Kemudian yang kedua adalah dia beramal wa tawasu bil haq wa tawasu bi as-sabr. Sifat yang ketiga adalah menasihati saudaranya, pertama menasihati dirinya, kemudian keluarganya, setelah itu masyarakatnya, teman-temannya, untuk senantiasa ikut berilmu, beramal soleh seperti apa yang dia amalkan. Dan kemudian watawasaw bis sabr, dan menasihati untuk senantiasa sabar. Sabar di dalam belajar ilmu agama. Sabar di dalam beramal soleh. Dan sabar di dalam menegakkan al-haq. Menasihati manusia di dalam kebenaran. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kita akan bahas pada kesempatan kali ini sebuah hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya mayoritas manusia dalam keadaan bangkrut. Rahu al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Siapa kunyahnya? Kunyahnya Ibnu Abbas. Siapa yang tahu? Hah? Ayo, santri. Man ya'rif kunyata Ibn al-Abbas? Hah? Ana yakin tahu, biasa orang Jawa. Isin. Harus ngacung isin. Ya. Enggak apa-apa, salah enggak apa-apa. Ya. Siapa yang tahu kunyanya Ibn al-Abbas? Ayo, cepetan. Siapa? Arba'in Nawawi, di Arba'in Nawawi ada kan? Siapa? Hah? Begitu-begitu dok, Komat Kamit. Nggak tahu ngomong apain. Abul? Abul Abbas. Abul Abbas, Abdullah bin Abbas, radhiyallahu anhuma, menceritakan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihima kathiru minan nas, as-sihatu wal farah. Kita akan kupas hadis ini. Ini tema kita akan mengkupas satu persatu faedah-faedah dari hadis ini. Dan faedah ini luar biasa. Unduru, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Dua kenikmatan yang ternyata maghbunun, ghoban, bangkrut. Banyak yang bangkrut, kathiru minanas, dari mayoritas manusia. Apa kenikmatan yang telah Allah berikan, kemudian manusia bangkrut, tidak bisa memanfaatkan kenikmatan ini dengan sebaik-baiknya? Baginda menceritakan, as-sihatu wal-faroh. Kenikmatan, kesehatan, dan waktu luang. Unduru, faedah yang pertama, syabahan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mukallaf bitajir. Faedah yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyamakan seorang pedagang dengan apa? Seorang muslim, seorang mukallaf dengan apa? Dengan seorang pedagang. Ini indahnya permisalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyamakan seorang muslim seperti seorang pedagang. Seorang pedagang, dia punya modal apa? Uang dan dagangan. Kalau dia bisa memanajemen uang dan barang dagangnya dengan baik, dia akan apa? Sukses. Akan berhasil menjadi orang yang kaya raya, saudagar. Ya, ini. Kalau dia punya modal dan digunakan modal itu dengan sebaik-baiknya, maka dia akan berhasil. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala telah memberikan modal untuk setiap hamba-hamba Allah, dua modal besar. Apa itu? Kesehatan dan waktu luang. Modalnya untuk apa? Untuk berdagang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa perdagangan seorang hamba dengan Allah? Dengan beribadah. Karena inilah hakikat Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di muka bumi ini untuk beribadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kalian menyangka wahai manusia, annama khalaqnakum abatha, kalian diciptakan di muka bumi ini abatha, untuk perkara yang sia-sia? Wa annakum ilayna la turja'un, kalian menyangka enggak akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab, untuk mempertanggungjawabkan atas semua yang telah kalian amalkan? Apakah kalian menyangka seperti ini? Kalau orang-orang kafir, jawabannya, Pak, tidak ada namanya kebangkitan. Kalau sudah mati ya sudah mati. Ya? Za'ama alladhina kafaru an la yub'atsu, qul bala wa rabbi la tub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allah yasir. Surat apa? Yang enggak ditanya jangan jawab. Surat apa? Al-Hadid. Aduh, jauh sekali. Surat apa? Surat apa? Surat apa? Yallah. Yang keras, sudah betul tadi jawabannya. At-Taghabun. Ahsanta. Ya. Ilat orang-orang kafir, za'ama alladzina kafaru alla yub'atsu. Kalau orang-orang kafir menyangka bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Kalau sudah mati ya sudah mati, selesai sudah. Tidak ada lagi kebangkitan atau pembalasan. Allah kul bala wa rabbi la tub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allah yasir. Tidak. Sekali-kali tidak. Pasti kalian akan dibangkitkan dan akan dibongkar, dihisab semua apa yang telah kalian amalkan. Semua yang telah Allah berikan kepada kalian dari umur, kesehatan, waktu luang ini semuanya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya surat Adz-Dzariyat. Harus hafal lu, masa awas setiap ayat tak suruh tanya nanti. Ini juzus belakangan ini. Ayo hafadzul Quran. Taib. Unduru, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, yaitu kepada Allah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Kata para ulama, ahli tafsir, disebutkan jin lebih dahulu sebelum manusia, bukan berarti jin itu lebih utama daripada manusia. Tetapi, kenapa disebutkan jin lebih dahulu? Karena apa? Jin lebih diciptakan lebih dahulu. Bukan karena lebih utama, tapi karena lebih pertama diciptakan. Ya, karena memang ada ayat, ya, innal muhajirin, disebutkan al-muhajirin, kemudian baru ansar, menunjukkan apa? Keutamaan muhajirin daripada kaum Ansar. Tetapi dalam ayat ini bukan menunjukkan jin lebih utama daripada manusia, hanya dari sisi karena jin lebih pertama diciptakan. Kita lihat dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, sadar bahwasanya kita diciptakan di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam rangka untuk merealisasikan, mengaplikasikan, mewujudkan firman Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih modal. Apa modalnya yang Allah berikan kepada manusia untuk bisa mewujudkan perintah Allah, hakikat diciptakan manusia di muka bumi ini untuk beribadah? Dikasih modal dua, as-sihatu wal farah, kesehatan dan waktu luang. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullahu taala mengatakan, qad yakunu al-insan sahihan wa la yakunu mutafarriqan li syughlihi bil ma'ash. Kata Ibnu Al-Jauzi, manusia itu terbagi menjadi tiga golongan. Terkadang manusia diberikan kesehatan tetapi ternyata tidak diberikan modal waktu luang. Ini jenis manusia yang pertama. Ada jenis manusia yang sehat, tapi Pak, gak punya waktu luang. Kenapa? Karena sibuk dengan dunia. Kerja, banting tulang, tulangnya patah-patah. Ya. Gak inget namanya ibadah. Terus sibuk dengan dunia. Pagi, kerja, pulang sore, pulang, makan, minum, tidur. Ya, besok pagi lagi, bangun lagi, kerja lagi, terus kehidupannya seperti itu. Gak ada waktu untuk ibadah. Ini jenis manusia yang kedua. Masih merasa miskin. Jenis yang kedua, waqad yakunu mustagniyan wa la yakunu sahihan. Jenis yang kedua, dia kaya. Ya, sehingga Pak, gak perlu banding tulang. Ya, jadi tulangnya gak patah-patah. Jadi Pak, santai di rumah. Tapi Pak, wala yakunu sahihan, tapi enggak diberi kesehatan. Ya. Enggak diberi kesehatan. Betapa banyak orang kaya ternyata bangga enggak sehat. Penyakitnya wah komplikasi. Ada yang kena tumor, ya. Kemudian ada yang kena kanker, ya. Ada yang kena penyakit jantungan, ya. Ada yang kena penyakit hepatitis. Wah, penyakitnya macam-macam. Ini ada yang diberi kekayaan, diberi modal waktu luang bisa beribadah, ternyata tidak diberi modal kesehatan, sehingga mau ibadah malas. Kenapa? Kesehatan yang ternyata ya tidak diberikan kepada dirinya. Kemudian kata Ibnu Qayyim, fa idza ijtama'a fa ghalaba 'alal kasal 'an at-ta'ah fa wal maghbun. Lah kemudian kalau ada jenis manusia diberi kesehatan dan waktu luang, kok ternyata terkalahkan oleh rasa malas beribadah, inilah yang namanya yang bangkrut. Sudah punya modal, waktu luang, ya, wis miskin, ya, ora ibadah, ya, kerjanya cuma apa, tongkrong-tongkrong nang rumah, tongkrong-tongkrong ya, ya, cuma duduk-duduk rumah, ya, seakan-akan apa, tabarakallahu fikum, ya tadi itu, tidak ada namanya pembalasan setelah kematian. Orang yang diberi kesehatan, diberikan waktu luang, kok kemudian tidak menggunakan modal ini untuk mewujudkan tujuan manusia diciptakan di muka bumi ini, ini adalah namanya yang bangkrut. Dan ternyata inilah yang mayoritas manusia. Oleh karena itu, fabarakallahu fikum, faedah yang kedua, katsirun minan nas la yantafi'una bisihhati wal farah bal qadaw bil ma'asi. Faedah yang kedua, di dalam hadis ini Nabi mengkabarkan bahwasanya mayoritas manusia itu dalam keadaan bangkrut, tidak bisa memanfaatkan kesehatan dan waktu luang dengan sebaik-baiknya. Justru menghabiskan semua modal yang besar itu untuk bermaksiat. Antum lihat, dari sekian jumlah manusia yang ada di Mujur atau di kota Kroya ini, kira-kira yang ibadah kepada Allah bisa dihitung dengan jari? Bisa. Tetapi yang maksiat, tidak mau sholat, lebih banyak daripada yang ibadah kepada Allah. Inilah kenyataannya. Apalagi di zaman sekarang terus dibuka, dipromosikan kemaksiatan demi kemaksiatan oleh musuh-musuh Islam. Karena musuh Islam pinter. Ya, kalau orangnya rajin ibadah, dikasih apa? Fitnah kebid'ahan, kebid'ahan. Ya, rajin ibadah, semangat sekali. Gimana jurusnya? Jurus maksiat? Wanita, ora doyan. Ya, ini, khamar, afwan, haram. Ini, ya, lagi, oh afwan, ini riba, gak bisa. Wah, mental ini. Jurus kemaksiatan gak bisa. Jurus kebid'ahan. Ya. Dikir, mas, dikirnya apa? Kurang. Ya. Subhanallah berapa sih? Baru 33, kurang. 1000, tambah lagi. Ya. Sholatnya cuma 12 rakaat setiap hari, kurang. Tambah lagi, 1000 hajat. Ya. Puasanya kurang, tambah lagi puasanya. Terus, oh iya ya, kena di jurus ini. Orang-orang yang rinci ibadah, jurusnya setan untuk menyesatkan dia, Pak, dengan apa? Kebid'ahan. Tetapi kalau setan melihat ini orangnya malas ibadah ini. Jurusnya, Pak? Jurusnya dengan menawarkan kemaksiatan. Ya, disuruh kebid'ah, orang gelem. Wong ibadah yang wajib aja enggak mau, apalagi ditambah-tambahi. Ya, dikasih kemaksiatan. Ada, Pak, ada produk baru. Apa? Oppo. Oppo itu? Itu HP Oppo. Ya Oppo, Oppo. Oppo itu? HP-nya merek Oppo. Oh, mungkin ini direkturnya orang Jawa mungkin. Ya. Subhanallah. Enggak bilang apa gitu ya. Kalau apa berarti direkturnya orang apa. Setiap apa produksi baru, sekarang kita lihat anak-anak muda sibuk. Ya. Hari ini Asus, besok Kasus. Ya, ternyata Pak, menggunakan HP untuk yang berkasus. Kita lihat tawarkan anak-anak muda, ya, dengan teknologi baru. Ini hari ini, dulu 2G, sekarang 3G, besok 4G, apalagi nggak tahu, 5G, 6G, apalagi nggak tahu, udah. Hah? Dikasih apa promosi-promosi kemaksiatan untuk menyesatkan orang-orang yang malas ibadah. Kita lihat anak-anak muda. SD, SMP, semuanya pakai HP, ya. Sampai-sampai di kalangan salafin pun sama gitu loh. Fitnah HP luar biasa, ya. Fitnah HP luar biasa. Habis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung chattingan, nah, itu. Dikirnya wah, sambil tekan-tekan itu loh. Ya subhanallah, mas, sabar, sabar. Dikir dulu baru, ya, SMS gitu loh. Dan ini kenyataannya, mau tidur pegang HP. Ya, mau wudu pegang HP lagi. Ya subhanallah. Ini syaitan ya, menyesatkan manusia. Dan terlebih-lebih sekarang diantaranya selain medsos, atau medsos ini gak tahu, media sosial ya, dengan apa, tawaran-tawaran wanita. Sekarang semuanya namanya fasilitas gak terlepas dari namanya wanita. Hati-hati. Ya. Kalau telepon yang ngangkat apa? Ibunya terus yang ngangkat. Ya. Minta maaf, pulsa Anda kosong. Ini siapa ini ya? Orang kenal kok wedon ngomong. Ternyata apa? Operatornya perempuan. Ya, enggak ada operator di Indonesia yang laki-laki, ada enggak? Enggak ada. Pakai yang lembut-lembut lagi. Ya, bahasanya diperlembut. Kemudian kita lihat iklan-iklan semuanya wanita. Kenapa? Karena setan dari kalangan musuh-musuh Islam tahu bahwa senjata yang mandi, senjata yang manjur untuk menyesatkan Islam, untuk menghancurkan Islam dengan Noah, wanita. Sebagaimana telah mereka sukses menghancurkan kalangan Bani Israel dengan para wanita. Bani Israel hancurnya pertama kali dengan apa? Dengan wanita. Ingat kisahnya dibunuh apa? Suruh nyembelihnya Bakoroh. Karena apa? Kasus wanita. Ada seorang wanita dari kalangan Bani Israel dilamar oleh saudaranya. Gak mau. Ternyata orang lainnya bukan saudaranya. Ya, malah diterima langsung karena cemburu. Cumbokar. Istilahnya. Cemburu membuat apa? Terbakar. Akhirnya apa? Dibunuhlah sang laki-laki yang menikah dengan wanita tersebut. Kurang ajar. Ya, akhirnya dibunuh. Terjadilah ya apa yang terjadi, kemudian Allah memerintahkan untuk menyembelih Bakoroh, kemudian apa? Bakoroh itu nanti apa? Ekornya dicambukkan untuk siapa sih pembunuh orang ini. Ini ya senjata yang banyak menyesatkan manusia adalah dengan wanita. Makanya fabarakallakum, hati-hati dengan fitnah wanita. Jangan coba-coba ngelirik. Kan pandangan pertama enggak apa-apa Ustaz. Kata siapa? Ya itu kalau enggak sengaja. Ya, kalau enggak sengaja. Tapi kalau bisa Pak setelah lihat langsung diinin. Ya, jangan malah melek terus. Ya, jangan ketip. Ini masih pandangan pertama. Oh, jangan. Hati-hati. Setan. Sehingga fabarakallahu fikum ini. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala sering saya ulang-ulang. Ketika mensifati tipu daya syaitan dengan apa? Dengan perkara yang lemah. Inna kaida syaitan kana da'ifa. Sebenarnya tipu daya syaitan itu da'ifa. Lemah. Tetapi ketika berbicara tentang tipu daya wanita. Inna kaida kunna alim. Sungguhnya tipu daya kalian wahai para wanita-wanita Mesir sangat besar. Coba mensifati tipu daya wanita dengan perkara yang besar, bahaya, lebih bahaya daripada tipu daya syaitan. Disinilah syaitan ya menggunakan wanita untuk menghancurkan pemuda-pemuda Islam. Kita kembali, sehingga barakallahu fikum, inilah kenyataan ya manusia. Banyak menghabiskan waktu luang untuk anak-anak muda, ya subhanallah, keluar sekolah langsung boncengan pacaran, naudzubillah. Ya, ini kenyataan yang ada. Bermaksiat, ada yang dengan khomernya, ada yang dengan perzinaannya, ada yang duduk-duduk di jalan-jalan malaki orang, ada yang kemudian ya melihat kemaksiatan-kemaksiatan dengan nonton-nonton film di bioskop-bioskop atau di televisi-televisi. Dihabiskan waktu luang untuk kemaksiatan demi kemaksiatan. Demikian juga kesehatan digunakan untuk hal yang demikian. Ini mayoritas manusia. Sekali lagi, siapa yang berbicara bahasanya mayoritas dalam keadaan bangkrut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, faedah yang ketiga, ahamiyatul waqti wal istifadatu minhu. Pentingnya waktu dan pentingnya memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Hati-hati. Kenikmatan waktu ini sangat penting. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, "Idza masyaghalta nafsaka bil haqq, syaghalatka bil batil." Apabila engkau tidak menyibukkan jiwamu, dirimu di waktu-waktu luang ini dengan al-haq, syaghalatka bil batil, maka jiwamu akan mendorong engkau kepada kebatilan. Ya, kalau orang kena yang nganggur, enggak dimanfaatkan waktu nganggurnya dengan baik untuk ibadah, maka jiwa ini ya akan menyibukkan dirimu dengan kebatilan. Inna nafsal la'ammaratun bisu. Sungguhnya jiwa ini selalu mendorong kita kepada keburukan, kepada kemaksiatan, kepada kebatilan. Sehingga fabarakallahu fikum, penting. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan al-waqtu kasayf idza lam taqta' qata'ak. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, waktu itu seperti pedang. Kalau kamu enggak bisa menggunakan pedang dengan baik, otomatis pedang ini akan menebas dirimu. Demikian juga waktu. Kalau kamu tidak bisa membagi-bagi waktu ini dengan baik, maka Pak, waktu ini akan membinasakanmu. Kita akan lihat bagaimana nanti Allah mengkabarkan orang-orang kafir menyesal dan berteriak-teriak di dalam neraka jahannam. Kemudian fa barakallahu fikum, di antara yang menunjukkan pentingnya waktu selain hadis ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'al an arba. Senantiasa dua kaki hamba ini akan berdiri yaumal qiyamah, pada hari kiamat, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bergerak ke kanan ke surga atau ke kiri yaitu ke neraka, setelah ditanya empat perkara. Di antaranya Pak, an umrihi fima fa'al fima afna. Ditanya tentang umurnya, untuk apa dia gunakan umur ini? Wahai manusia, umurmu telah 70 tahun. Dulu di dunia dikasih umur 70 tahun, untuk apa umur tersebut? Wahai yang umurnya telah diberikan umur 40 tahun kemudian mati, apakah yang telah kau gunakan dengan umur 40 tahun itu? Ini semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang umur ini. Apakah engkau gunakan, engkau habiskan umurmu yang 70 tahun ini atau yang 15 tahun ini ya untuk ketaatan kepada Allah, ataukah untuk sebaliknya? Unduru, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adzabiha kadzalika najzi kull kafur. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang kafir, walladzina kafaru lahum naru jahannam, mereka orang-orang kafir mendapatkan neraka jahannam, la yuqda alaihim fayamutu, tidak pernah dibinasakan di neraka, fayamutu sehingga mereka mati, tidak, kekal mereka di dalam neraka, wa la yukhaffafu anhum min adzabiha, dan tidak pernah dikasih ringan azabnya sedikit pun. Terus fadhuku falan nazidakum illa adzaba. Fadhuku, rasakan ini hai orang-orang kafir, atas kedurhakaanmu, atas kemurtadanmu, atas kekufuranmu, kemaksiatanmu. Fadhuku falan nazidakum illa adzaba, tidaklah aku tambah kepada kalian kecuali azab dan azab. Di dalam ini wala yukhaffafu anhum min adzabiha, Allah Subhanahu wa taala tidak memperingan sedikit pun, enggak pernah namanya api neraka dilerak kayak kompor, enggak ada. Untuk orang kafir terus ditambah dan ditambah siksaannya. Kadzalika najzi kull kafur, demikianlah kami membalas setiap orang-orang yang kufur kepada Allah. Kita lihat apa reaksi orang-orang kafir. Mereka kemudian wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Unduru, wahum yastarikhun, orang-orang kafir itu berteriak-teriak di dalam neraka fiha, di dalam neraka jahannam, berteriak-teriak, Rabbana, wahai Rabb kami, akhrijna na'mal salihah. Ya Allah, keluarkanlah kami dari neraka, ya Allah, agar kami bisa beramal saleh. Ghairal ladzi kunna na'mal, beramal dengan amalan yang baik, amalan yang saleh, bukan seperti amalan-amalan dulu lagi, ya Allah, aku taubat. Ya Allah, keluarkanlah kami dari neraka jahanam untuk kami bisa beramal saleh. Ini orang-orang kafir menyesal. Kemudian apa jawaban Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkar fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadzir. Awalam nu'ammirkum, bukankah aku telah memberikan umur yang cukup kepada kalian di dunia untuk berpikir sebagaimana orang-orang yang lain berpikir, memikirkan bagaimana ngerinya neraka, bagaimana indahnya surga. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkar fihi man tadzakkar. Bukankah aku telah memberikan umur yang cukup untuk kalian, untuk berpikir, untuk beramal soleh. Sekarang kalian minta dikembalikan untuk beramal soleh. Tidak. Ya. Waja'akumun nadhir. Bukankah telah kami datangkan untuk kalian sang pemberi peringatan, penasehat dari kalangan nabi, dari kalangan da'i-da'i, ahlus sunnah wal jamaah, kalangan salafiyin, memberikan peringatan kepada kalian. Fadhuku famalidzalimina min nasir. Maka fadhuku, rasakan, rasakan azab ini. Ya subhanallah, bukan dikasih belas kasihan, tetapi apa? Dikasih terus ditambah azab dan azab. Hati-hati, azab Allah subhanahu wa ta'ala sangat pedih. Innallaha syadidul iqab. Wa hamba-hamba Allah, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, faedah yang selanjutnya adalah anna qalil minan nasi man yuwaffaq wa ya'rif syarafa waqti wa sihhati. Sangat sedikit manusia yang diberikan taufik bisa mengetahui berharganya sebuah waktu. Sangat sedikit. Makanya di dalam hadis ini kita diberikan motivasi untuk menjadi orang-orang yang minoritas, bukan yang mayoritas. Makanya salah kalau ada yang mengatakan bahwasanya al-haq itu diukur dengan mayoritas. Tidak, salah. Dalam Al-Quran, kalau seandainya engkau mengikuti kebanyakan manusia, yudhilluka an sabilillah, maka niscaya mereka menyesalkan engkau dari jalan Allah. Sehingga fabarakallahu fikum, kebenaran bukan diukur dengan mayoritas. Kebahagiaan bukan diukur dengan mayoritas manusia berbuat seperti ini pun bahagia. Tidak. Kenapa Al-Quran dan Sunnah telah menunjukkan bahwasanya mayoritas manusia dalam keadaan binasa, kecuali yang minoritas. Makanya mari kita jadi orang yang minoritas. Siapakah yang minoritas? Orang-orang yang bisa memanfaatkan waktu luang dan kesehatan untuk beribadah kepada Allah dalam rangka mewujudkan tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan manusia, yaitu ibadah. Inilah orang-orang yang minoritas, orang-orang yang akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Sehingga sekali lagi, orang-orang yang mengkampanyekan dengan yel-yel bahwasanya kebenaran diukur dengan mayoritas, maka sungguh dia telah menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, inilah kenyataan yang ada. Ya, bahwasannya minoritas manusia dalam keadaan binasa. Makanya mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berikan taufik kepada kita untuk kita bisa beriman kepada Allah dan beramal saleh. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Untuk hadiah bagi orang-orang yang minoritas disebutkan oleh Allah, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh, tempat tinggal mereka di surga Firdaus. Surga Firdaus. Apakah itu surga Firdaus? Nabi mengatakan kepada sahabatnya, is'alul Firdaus, idza sa'altumullah, is'alul Firdaus, fa innaha 'alal jannah wa faqaha 'arsyullah. Surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi, yang mana tempatnya surga Firdaus adalah di bawah arsnya Allah tabaraka wa ta'ala. Ini surga Firdaus, surganya para rasul. Kalau kamu ingin masuk surga, bertemu dengan Nabi Muhammad, Nabi kita yang mulia, bertemu dengan Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, dan Nabi yang lainnya, berdoalah kepada Allah, Allahumma inni as'aluka li Firdaus. Minta langsung dengan penyebutan nama surganya. Ini merupakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Minta yang paling tinggi langsung. Allahumma inni as'aluka li Firdaus. Allahumma inni as'aluka li Firdaus. Minta. Tetapi sekali lagi harus diiringi dengan iman dan amalan soleh. Sehingga fabarakallahu fikum ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Jaga kenikmatan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan tertipu dengan mayoritas manusia. Wahai anak-anak muda, santri-santri pondok pesantren Mujur ini, jangan tertipu dengan teman-teman Anda yang ada di luar sana atau pemuda-pemuda Islam yang ada di luar sana yang sudah mungkin gaya dengan iPod, iPad, kempet, apalagi, pet-pet-pet semuanya, jangan tertipu. Jangan ngiler. Itu satu juga pakai HP ini. Ini kebetulan ya, karena apa? Ada rezeki bisa membantu kita membaca. Ya, bukan saya berarti menganjurkan Anda untuk beli yang seperti ini karena bahaya. Ya, namanya anak muda. Ya, kadang iseng-iseng, ih, sinyalnya 4G. Wah. Buka apa tuh? Mbak YouTube ya. Itu. Mbak YouTube itu banyak maksiatnya di situ. Hati-hati. Sehingga fa barakallahu fikum ini, jaga kenikmatan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai hilang. Kenapa? Kenikmatan ini kalau sudah datang belum tentu kembali lagi. Manfaatkan taufik dan hidayah ini dengan sebaik-baiknya. Makanya disunnahkan kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, janganlah Engkau simpangkan, sesatkan hati kami setelah Engkau berikan kami segala Engkau berikan Engkau, setelah Engkau berikan kami hidayah. Jangan Engkau sesatkan kami ya Allah. Nabi SAW selalu berdoa di dalam sujudnya. Anas bin Malik mengatakan, aku sering mendengar Rasul ketika sujud berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, kokokkanlah hatiku di atas agamamu. Rasul berdoa yang seperti ini, minta dikokokkan hatinya selalu di atas agama Islam, di atas al-haq. Bagaimana dengan kita? Makanya jangan lupa doa seperti di dalam sujud-sujud kalian. Kalau sujud jangan pelit-pelit. Subhanallah rabbil ala. Allahu akbar. Rabbi fil ala. Allahu akbar. Subhanallah rabbil ala. Allahu akbar. Rugi. Perbanyak. Akthiru fiha du'a. Kata Nabi. Perbanyaklah doa ketika kalian bersujud. Kenapa? Akrabu ma yakunu ala bainal abdi wa bainallah. Wa bainallah wa bainal abdi. As-sujud. Di antara tempat yang paling dekat seorang hamba dengan Allah adalah di tempat sujud. Sehingga perbanyaklah doa ketika sujud. Kalau kalian sholat sendiri, diperpanjang sujudnya. Ya, banyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam sujud. Doa untuk orang tua kalian. Kasihan orang tua kalian sudah cari uang. Ya, capek. Ya, kemudian membiayai kalian belajar di sini. Doa untuk orang tua kalian. Ana khawatir ini, sehari mungkin enggak ada yang berdoa sama orang tua. Sebulan sekali baru doa. Ya. Kalau dapat kiriman, "Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbani shaghira." Kalau ada kiriman, ya. Ingat orang tua. Kalau udah tengah bulan, lama kiriman, malas doalah. Aduh, musibah. Ya, doakan untuk orang tua kalian. Ya, sehari harus ada doa untuk orang tua kalian. Doa enggak sehari ini untuk orang tua? Ada, alhamdulillah, masya Allah, doa untuk orang tua. Ya, ana harapkan kepada kalian jangan luput dari doa Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira untuk orang tua kalian. Jangan sampai orang tua kalian masuk dalam kategori mayoritas yang bangkrut. Insya Allah taala pada besok pagi subuh kita akan mengambil tema ihtimamu salaf fi talabul ilm. Kita akan mengambil kisah satu kisah, ya, semangatnya salaf di dalam menuntut ilmu. Insyaallah taala satu kisah kemudian kita berikan faedah-faedahnya. Demikian yang bisa kita sampaikan dalam kisah apa muhadharah kali ini. Sebenarnya masih banyak faedahnya, cuma enggak memungkinkan, tapi sudah cukup insyaallah dengan apa yang telah kami sampaikan. Adapun esok pagi subuh insyaallah taala kita akan memberikan faedah satu kisah dan kemudian kita akan memberikan faedah dari kisah tersebut. Semoga apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, menyadarkan kita untuk kita lebih semangat lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang minoritas, yaitu golongan orang-orang yang mengetahui hakikat berharganya waktu dan kesehatan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, kita bisa diberikan taufik dan hidayah untuk bisa memanfaatkan waktu luang dan kesehatan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilahuna, dan apabila ada tutur kata yang salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.